Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sedang berzikir tanpa kita sadari bahwasanya mungkin Allah menunjukkan beberapa pengalaman-pengalaman di dalam zikir, atau mungkin ada ulama yang mengatakan bahwasanya itu sebuah khaliyat atau khaliyah, sebuah perjalanan spiritual ketika kita sedang berzikir, ketika kita sedang mengingat Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kita boleh menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang seperti itu, dan bagaimana kita membedakan pengalaman yang hakiki, pengalaman yang datangnya dari Allah, dan pengalaman yang datangnya dari setan, seperti itu Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, buah daripada zikir yang menyebutkan adalah Allah dan Rasulnya. Zikir yang khusyuk, yang sungguh-sungguh, tentu ada buahnya. Nabi menyebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ada ketentraman. Ada istilah dalam dunia tasawuf namanya tajalliyat. Tajalliyat itu apa? Di saat orang membaca firman Allah, membaca zikir-zikir, dia menemukan keagungan Allah dan tidak bisa diucapkan dengan bahasa lisan. Yang ada apa? Dirasakan dengan hatinya sesuai yang difirmankan oleh Allah, innal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Nah, itulah pengalaman rohani yang sesungguhnya, ada sesuatu yang dirasakan. Wa idza tuliyat alim ayatu zadatu imana, tambah iman. Berzikir bergetar hatinya. Getaran hati ada sesuatu yang luar biasa dahsyat, mengguncang anggota tubuh. Sehingga buah daripada zikir itu apa? Akan patuh anggota tubuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengalaman spiritual itu adalah sesaat, tapi buahnya adalah sepanjang masa. Pengalaman yang dibaca oleh ahli zikir adalah waktu itu. Berzikir ada kekhusyuan, dia menemukan. Di saat membaca satu zikir, tiba-tiba sesaat tiba-tiba orang bisa menitikkan air mata. Disebutkan termasuk sab'adun yudhillumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh orang yang mendapatkan payung Allah di saat tidak ada payung Allah, bukan di saat mengingat dosa. Orang yang menyebut nama Allah, fadat aynah, menyebut nama Allah, bukan menyebut dosa itu. Nah, itulah yang dimaksud di situ. Orang yang mengatakan ada pengalaman spiritual, apa sih yang dimaksud? Adakah tetesan air matamu? Nabi yang menyebutkan itu. Berzikir menyebut keagungan Allah, dibarengi dengan tetesan air mata. Bergetar hatinya. Kalau yang berdosa menangis karena takut neraka, bukan itu yang dimaksud dalam hadis Nabi itu. Orang yang menyebut nama Allah, zikir kepada Allah, setelah itu apa? Fadat aynah, mengucurkan air mata. Bukan ini air mata tobat, bukan, lain, ini babnya lain. Itulah makna. Jadi Allah menampakkan diri di dalam hati seorang hamba, dan makna penampakan Allah jangan dimaknai dengan penampakan yang selama ini diyakini orang nampak jin, genderuwo, demit, itu bukan. Artinya Allah membuka hati seorang hamba yang telah berpikir untuk kenal Allah, seperti kenal yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, sampainya seorang hamba kepada Allah seperti yang kita bahas saat ini. Tiba-tiba subhanallah, dengan berpikir tiba-tiba semakin yakin kalau Allah melihatnya, susah bermaksiat setelah itu. Dan untuk membedakan ini adalah hayalan dan hakikat tajalliyat, hakikat ma'rifah. Itu adalah seperti apa? Hakikat kenal Allah, buahnya dong. Buahnya. Bahkan orang mungkin sesaat tidak berpikir ada getaran. Ada merinding dan sebagainya. Merinding, ada orang dengar cerita hantu merinding. Bahkan kadang mendengar sebuah sajak atau lagu, kita bisa merinding. Akan tapi buah bergetarnya hati di ungkapan hati. Bergetarnya hati, hati itu yang menggerakkan sultan di dalam diri kita, raja dalam diri kita adalah hati. Sehingga keluar dari pikir, subhanallah, kepada istri bisa mudah untuk senyum. Kepada anak peduli tentang pendidikannya, buahnya daripada zikir, termasuk keyakinan di dalam hatinya semakin kuat. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, untuk menambahkan keimanan bukan dengan dialog falsafah. Fa'il Yusuf kenal Allah, kenal meyakini akan adanya Tuhan, tapi tidak bisa percaya bahwasanya Tuhannya adalah Allah. Dialog falsafah tidak menjanjikan orang untuk, kenapa? Bukan di situ tempatnya. Tempatnya di hati seorang hamba. Baik, begitulah. Jadi memang benar ada seorang yang berpikir kepada Allah tiba-tiba menemukan ketenteraman batin. Dan memang dengan berpikirlah hendaknya kita menjadi ketenteraman batin. Dan ketenteraman batin itu tidak bisa dinilai dengan berapa harga. Itu tenteram saja. Maka yang berpikir tenteram. Kebahagiaan, senang. Maka tidak ada hubungannya dengan tumpukan uang, gedung megah dan mobil mewah. Tidak ada hubungannya dengan itu. Ketenteraman batin. Ada orang yang rumahnya megah, subhanallah, mobil mewah tapi gundah. Tidak ada hari dilewati kecuali dengan kesusahan, macam kekhawatiran. Kaya kok takut melarat, kan aneh. Kaya kan aneh. Kaya takut melarat, pusing dia. Wah, semakin kencang cari duitnya nanti. Sampai, waduh. Tidak karu-karuan, tidak pernah menikmati. Ada orang seperti burung, lihat. Gaji sehari dimakan sehari, kok nyantai ini dah. Bisa candaria dengan istrinya, subhanallah. Ketenteraman batin. Baik, itulah. Jadi mari kita berpikir dengan kekhusyuan. Makanya untuk sampai kepada kekhusyuan ternyata perangkatnya banyak. Mulai dari baju yang halal, makanan yang halal, tempat yang benar, cara yang benar. Maka itu semua menghantarkan kepada zikir yang khusyuk dan menjadikan hati itu adalah bisa bergetar wajilat, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita harus punya zikir. Jangan sampai kita tidak punya zikir untuk mengasah hati kita. Enggak cukup dengan ilmu ini saja. Cuman manhaj kita ambil dari guru-guru, zikir pun ada batasnya. Artinya apa? Ada sesaat harus tafakur. Belajar tetap. Termasuk guru-guru kami, di antaranya termasuk Habibun Habib Salim Asy-Syatiri, bagi para santri itu kita itu dilarang untuk banyak wirid. Makanya kita di pondok al-baca jangan banyak wirid, banyak belajar, waktu itu belajar, banyak wirid. Mau apain? Mau terbang, terbang beli pesawat 500 ribu tiket terbang nanti. Mau apa? Rutibul haddad, wiridul latif, itu zikir ba'da sholah, sholawat setiap saat sudah, belajar setelah itu. Nah ini, jangan sampai zikir itu dengan hawa nafsu. Zikir dengan hawa nafsu. Setiap zikir pagi sampai siang, istri yang enggak dapat senyum ini. Bisa saja alasan zikir enggak mau cari duit, ngene. Istrinya kelaparan. Ya, baik, harus ini. Maka harus ada dipenuhi syarat-syarat zikir yang benar adalah mulai dari dengan rezeki yang halal yang kita makan, kita kenakan dan sebagainya. Baru zikir nanti khusyuk, kita pahami makna-maknanya, maka Allah akan mengirim. Allah akan menampak, membuka hati kita sehingga kita bisa makrifat kepada Allah, wusul sampai kepada Allah seperti yang kita bahas tadi. Baca zikir ya, punya zikir, zikir-zikir ringan setelah sholat harus ada zikir. Adapun zikir praktis setiap saat adalah sholawat. Tapi ada zikir juga lebih dari itu, khusus bukan sekedar sholawat. Apakah ratibul haddad habis maghrib atau habis isya, atau ratibul atas, atau wiridul latif faqi. Nah, ya kita baca yang ringan tadi, al-wiridul fatih. Pokoknya jangan sampai kita tidak punya zikir. Yang enggak punya wirid itu kirit katanya. Yang enggak punya wirid itu akra, monyet. Monyet enggak pernah wiridan kan? Ya sudah. Baca zikir dan semuanya punya zikir. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengumpulkan zikirnya Nabi dalam kitab Al-Adhkar. Kalau kita mengamalkan zikirnya Nabi, habislah waktu kita. Terlalu banyak Nabi punya zikir. Akan tapi kita sekelumit dari zikirnya Nabi dirangkum oleh para ulama, kita baca dalam wirid-wirid yang selama ini kita apa? Baca.